Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat inspiratif, apakah sudah membaca Al-Qur'an hari ini? Apakah sudah mendengar Al-Qur'an hari ini? Apakah sudah menghafal? Apakah sudah memahami atau sudahkah mengamalkan? Hari ini buat orang-orang sahabat inspiratif yang belum mendengar Al-Qur'an, mari dengarkan kita di sini dan buka Al-Qur'an kita sampai dalam surah Al-Furqan, surah ke-25, juz ke-19 ayat ke-16. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum fiha ma yasha'una khalidin. Kana 'ala rabbika wa'dan mas'ula. Yang artinya, lahum, bagi mereka, fiha ma yasha'una khalidin, bagi mereka segala yang mereka kehendaki ada di dalamnya, di dalam surga, dan mereka kekal di dalamnya. Kana 'ala rabbika wa'dan mas'ula, itulah janji dari Allah, janji dari Tuhanmu yang pantas dimohonkan kepadanya. Sahabat inspiratif rahimakumullah, kaji kita pada pertemuan kali ini masih berbicara tentang indahnya surga. Bagaimana di hari-hari sebelumnya kita berbicara tentang bagaimana dahsyat dan kejamnya neraka, saat ini diajak untuk break down, turun sejenak untuk menikmati keindahan surga. Walau masih dalam untayan-untayan kalimah-kalimah Al-Karim, yaitu Al-Qur'an. Begitulah hebatnya Al-Qur'an, mengajak kita dalam hari ke hari. Satu hari kita bisa mi'raj ke neraka, dan kemudian hari ini kita sampai ke surga melalui Al-Qur'an. Semoga di ayat ini kita nampak dengan baik. Di ayat sebelumnya dikatakan perbandingan antara surga dan neraka, mana yang lebih baik. Dan saat ini diaksen kembali, dikuatkan oleh Allah bahwa di surga itu ada semua yang mereka kehendaki dan mereka kekal di dalamnya, dan kemudian inilah janji Allah atas apa yang diminta oleh hamba-hambanya. Bukankah kita setelah sholat atau dalam beberapa pertemuan kita sering berdoa, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Kita berdoa, wahai Allah, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, wa atina ma wa'adtana, maka berikanlah kepada kami apa yang telah dijanjikan kepada Rasul kami untuk dihindarkan kami dari api neraka. Bukan bicara tentang surganya, karena memang segala amal ibadah apapun di pertemuan sebelumnya, jikalau kita muhasabah saja, ya, sholat kita sehari 5 waktu, Ustaz, ya, yang wajib paling tinggi khusuk standarnya 5 menit lah, Ustaz, ya, 25 menit, tidak lebih, kurang lebih nggak sampai 1 jam lah ibadah wajib kita sehari, itu pun masih bolong-bolong. Jadi dengan bilang 1 jam mungkin kita beribadah dalam hitungan 24 jam, sehingga berapa sih umur kita dalam kehidupan kita saat ini? 10%-nya pun tidak ada waktu untuk beribadah kepada Allah, kemudian kita memohonkan surga. Ya kan? Maka kemudian di sini katakan wakil azabannar ini adalah di pertemuan sebelumnya, terhindar dari neraka itu jauh lebih selamat, jauh lebih baik dibanding kita masuk surga doanya. Karena enggak pantas kita masuk surga dengan ibadah yang terbatas ini. Maka kita sering mendengar para ustadz atau para imam yang sering membaca dan melantunkan, jikalau di sebelumnya Az-Zumar ayat 71 tentang bagaimana orang kafir digiring, saat ini kita sampai kepada wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, bagaimana rombongan ini masuk ke dalam surga. Dikatakan dalam ayat 74 Az-Zumar, wa qalu alhamdulillahilladzi shadaqana wa'ada. Ya, beginilah janji yang telah dijanjikan saat ini oleh Allah melalui ayat yang kita bacakan. Kita tidak tahu 2000 tahun ke depan, 100 ribu tahun ke depan kita akan ketemu dengan surga. Wa awrasanal ardona tabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Demikian dikatakan di sini, telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Fani amma ajrul amilin, surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Baik, di studio ada Ustaz Zainal dan Ustaz Perdana. Tafadhal Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fadli. Para pendengar rahimakumullah, di ayat yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala menawarkan sesuatu yang bukan saja fantastis tapi tidak terbayangkan, yaitu tawaran apa saja kita mau, mayasyauna, apa yang kita mau. Ya, ini sudah tawaran tingkat tinggi. Ya, karena kalau di dalam keterangan banyak ayat Allah selalu mengatakan jannatin tajri min tahtihal anharu, ya, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mungkin bagi orang-orang yang tinggal di sungai ini suatu hal yang biasa. Rumahku juga di sungai, jadi dia tidak terlalu tertarik untuk tinggal di bawahnya ada sungai karena takut kebanjiran mungkin. Bisa saja sampahnya mulai banyak sampah. Bagi orang-orang yang kaya, ya, wa yaj'allaka qusura, engkau disediakan istana-istana yang begitu megah. Bagi seorang raja misalnya, bagi seorang presiden, ini sudah biasa, ya. Mungkin dia tidak akan meminta seperti itu. Makanya tawaran tingkat tinggi yang ditawarkan oleh Allah, ya, lobi tingkat tinggi ini yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahum fiha ma yasha'un. Bagi mereka itu apa yang mereka mau, apapun yang mereka apa mau. Yang kau enggak, ya, apa yang kau enggak kalau bahasa orang-orang kita di sini. Ya, apa yang kita enggak Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Itu disesuaikan dengan keinginan kita. Mungkin, ya, bukan mungkin, ini Allah ingin mendekatkan pemahaman kepada kita bahwa setiap manusia itu punya keinginan masing-masing dan itu tidak sama, ya. Dan keinginan kita itu baru sebatas apa yang ada di dalam pikiran kita ketika kita masih hidup di dunia, ya, untuk menarik perhatian kita. Makanya Allah tawarkan hal ini. Nah, di dalam keterangan banyak ayat Al-Quran, Allah sendiri juga menggambarkan bahwa ternyata banyak sekali kehendak orang-orang yang ada di dalam surga. Sampai-sampai ada yang hendaknya itu, pengennya itu adalah untuk meninjau-ninjau ke siapa penghuni neraka. Ada dulu kawannya yang bandel, yang tukang mukuli dia misalnya kalau di dunia. Ada dulu yang selalu ngajak-ngajak dia untuk berbuat tidak baik. Dia pengen tahu ini di mana tempatnya di dalam neraka. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Dia kemudian menemukannya bahwa ternyata kawannya yang dulu yang berusaha untuk menjerumuskannya berada di dalam neraka. Ya. Qala azalika khairun apakah ini lebih baik atau tawaran surga yang sudah diberikan kepada oleh Tuhanku kepada diriku. Jadi ada maksud untuk melecehkan penghuni neraka dan itu adalah salah satu kehendak manusia dan diaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau pengen makanan dan semanginya itu diaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, lahum ma yasyauna fiha khalidin, ya. Mereka apapun yang lahum fiha ma yasyauna khalidin, di dalamnya mereka menghendaki apapun yang mereka mau dan itu akan kekal selama-lamanya tanpa ada batas waktu. Kapan saja mau makanan ada, kapan saja mau meninjau-ninjau ke siapa penduduk neraka bisa, sebagainya bisa kita dapatkan. Kembali lagi ke pemahaman kita bahwa ini adalah tawaran tingkat tinggi yang kalau kita tidak terima, sungguh merupakan suatu hal yang tidak bisa lagi kita ucapkan dengan kalimat. Jadi mau apa sebenarnya ketika Allah sudah memberikan tawaran yang paling terbaik buat kita? Ya, saya tambahkan sedikit. Mayasyaun bisa dikategorikan dua, menginginkan nikmat atau menginginkan kepada pemberi nikmat itu sendiri. Nikmat bisa macam-macam. Anak saya yang masih kecil, Kesa, berkata, ya kalau di surga ada boneka ya, kalau gitu Kesa sholatlah biar masuk surga, katanya. Karena memang anak kecil masih dunia boneka. Iya. Artinya ada orang yang datang itu menginginkan fasilitas, silahkan. Tetapi bagi orang yang cerdas, dia bukan fasilitasnya, ingin bertemu dengan pemilik fasilitas itu, Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat lain disebutkan famankana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, fal ya'mal amalan sholiha, amal sholih lakukan. Karena apa? Karena dia bukan lagi terikat pada unsur halal haram, wajib sunat, makruh tidak. Tapi bagaimana dia berbuat baik, membahagiakan orang lain karena dia begitu cinta dengan Allah. Batasannya sudah batasan cinta, bukan batasan hukum. Maka disinilah, itu pun Allah berikan. Mudah-mudahan gerakan cinta yang kita gerakkan hari ini, gerakan cinta Al-Quran, dalam rangka mencintai Allah, mencintai kalamnya, mencintai Allah, mencintai sesama. Sahabat Inspiratif rahimakumullah, yang dikatakan ini tawaran fantastis, kurang lebih begitu yang dikatakan oleh Ustaz Perdana. Bisa kita katakan di sini buat hamba-hamba yang berpikir untung dan rugi, ya, buat marketing yang paling handal di dunia ini pun, ya, bahwa Al-Quran ternyata mempunyai marketable yang luar biasa, ya. Kalau kita masuk sebuah asuransi akan ditanya apa fasilitasnya, apa kelebihan dari yang sana yang sini. Ini dikatakan mayasyaun khalidin, apapun yang kau onda, apapun yang kau inginin, dan itu khalidin. Dan ini melalui strata yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Karena kehendak ini menjadi strata yang berbeda, benar seorang presiden tidak akan berpikir mungkin tentang fasilitas itu. Maka dikatakan mayasya, supaya tidak terbatas pada hal-hal tertentu, mungkin digambarkan dalam bentuk fisiknya. Tetapi sahabat Inspiratif rahimakumullah, kita diharapkan sampai pada keinginan liqa rabbi. Bagaimana kita bertemu dengan Allah sebagai pemilik sang fasilitas itu, pemilik surga itu, dan surga adalah bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan neraka itu juga bagian dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Inspirasi dikatakan yang menjadi tujuan ialah karunia Allah, bukan hal-hal yang bersifat fana meskipun itu mungkin baik. Jadi niat ibadah kita bukan halal dan haram saja, bukan pahala dan dosa saja, tapi fokus dan tulus bagaimana kita mampu mencapai ridha Allah, mukhlisina lahuddin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.